Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Lanjutkan pembahasan kita tentang sifat tawassut, yakni sikap pertengahan dalam segala urusan, yang mana hal ini merupakan kekhususan yang ada pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam ayat yang telah dibacakan pada pertemuan sebelumnya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas al-ayah. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang wasat, yang adil, yang terbaik untuk kalian menjadi saksi-saksi atas manusia. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan untuk rasul menjadi saksi atas diri-diri kalian. Telah disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah di antara sikap wasat yang ada pada umat ini adalah dalam hal keimanan terhadap para anbiya yang Allah Subhanahu wa taala utus. Berbeda dengan sebagian dari umat-umat yang sebelumnya, yang mereka terjatuh sebagian dalam sikap ulu terhadap para nabi, sampai menjadikan mereka sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, di antara umat terdahulu ada yang bersikap jafa, tidak adab, bahkan sampai pada tingkatan di antara mereka membunuh para nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus. Kemudian termasuk di antara sikap wasat yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada umat ini, yang juga disinggung oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Makarimul Akhlaq, terkait dengan permasalahan al-qisas wal-afu. Beliau menyebutkan bahwa dalam syariat umat Yahudi, tindakan jinayah, kriminal, kejahatan adalah sesuatu yang menuntut harus ditegakkan qisas ini dalam syariat mereka. Tetapi sebaliknya, dalam syariat Nasrani, bahwa tindakan jinayah harus dimaafkan, tidak ada qisas. Namun syariat Islam ini syariat yang sempurna, menggabungkan antara qisas dan al-afu, pemaafan. Ya, kapan seseorang lebih pantas untuk dikisos atas tindakan jinayah, kejahatan yang dilakukan, kapan yang terbaik untuknya dimaafkan. Yang ini sekali lagi ada di dalam syariat Islam yang tidak didapati pada syariat umat sebelumnya. Selanjutnya, Imam As-Sa'di rahimahullah menyatakan, waqad amarallah بالتوسط والاعتدال في النفقات. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk bersikap pertengahan dan ya i'tidal, yakni juga sama semisal wasat, yakni bersikap adil di dalam nafaqat, yakni pengeluaran harta. fi qawlihi, sebagaimana dalam firman-Nya, wa la tubadzir tabdzira, dan janganlah engkau menghambur-hamburkan harta. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati mereka orang-orang yang menghambur-hamburkan harta, sebagaimana dalam ayat yang setelahnya, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang menghambur-hamburkan harta, mereka itu adalah teman-temannya syaitan. Bahkan kita mengetahui bahwa tindakan yang di bawah dari tabzir itu telah dilarang di dalam syariat ini, yakni apa yang disilahkan dengan al-israf, yakni berlebih-lebihan melampaui kadar, ya, di dalam menafkahkan ataupun mengeluarkan atau membelanjakan harta. Disebutkan oleh sebagian ahlul ilm sisi perbedaan antara al-israf dan at-tabzir, di mana sekali lagi dua-duanya perkara yang dilarang di dalam syariat. Al-israf adalah sarfu syai' fi ma yanbaghi zaidan ala ma yanbaghi. Makna dari israf adalah, ya, tindakan pada suatu perkara pada tempat yang semestinya, namun, ya, melebihi kadar yang semestinya. Ya, sebagai contoh, misalnya kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diizinkan untuk, ya, menikmati dari apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, Allah ciptakan di kehidupan dunia ini. Allah menyatakan wa kulu washrabu wa la tusrifu. Silakan kalian makan, minum, namun jangan berbuat israf, yakni melebihi dari kadar yang semestinya. Adapun at-tabdzir, ya, yang bahasa kitanya istilahkan mubadzir, ya, adalah sarfu syai' fi ma la yanbaghi, yakni bertindak pada sesuatu yang tidak semestinya, ya, memang bukan pada perkara yang diizinkan, ya, seperti mengeluarkan harta untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, terlebih lagi dalam perkara-perkara yang diharamkan dalam syariat. Kemudian berikutnya, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wala taj'al yadaka maghlulah ila 'unukika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Dan janganlah engkau jadikan tanganmu maghlulah, terbelenggu ke lehermu. Jadi jangan engkau bersikap bakhil, digambarkan di sini seakan seseorang yang tangannya diikat, ya, ke leher, enggan, ya, untuk mengeluarkan harta. Wala tabsutha kullal bast, dan jangan pula engkau terlalu berlebih-lebihan, ya, di dalam mengeluarkan harta tanpa perhitungan. Fataq'uda maluman mahsura, yang akhirnya engkau menjadi tercela dan menyesal dengan apa yang telah engkau lakukan terhadap hartamu tersebut. Kemudian kata beliau, wa asna 'alan mutawassitin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan sanjungan terhadap orang-orang yang memiliki sikap tawassut, sikap pertengahan, sikap adil. Faqala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Di antara sifat orang yang terpuji dengan keimanannya adalah orang-orang yang apabila mereka berinfak, mengeluarkan harta mereka, lam yusrifu, mereka tidaklah melampaui kadar yang itu ya di luar dari kewajaran, walam yakturu, tidak pula mereka bersikap kikir, wa kana baina dzalika qawama, dan keadaannya adalah mereka menempuh sikap wajar di dalam mengeluarkan harta-harta mereka. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa hadha yashmalu an-nafaqata 'ala an-nafsi wal ahli wal 'iyali wal mamaliki min al-adamiyyin wal bahaim fi jami'i wujuhil infaq. Di mana apa yang Allah Subhanahu wa taala pujikan terhadap orang-orang yang bersikap tawassut di dalam mengeluarkan harta, di sini mencakup di dalamnya dalam hal mengeluarkan harta nafkah untuk diri sendiri, demikian pula untuk keluarga, al-ahl wal-iyal, ini keluarga, demikian pula untuk apa yang dimiliki dari mamalik, yakni budak ataupun masuk di dalamnya adalah bahaim, ya, hewan-hewan yang dimiliki. Fi jami'i wujuhil infaq, dalam seluruh sisi-sisi pengeluaran harta, tidak melampaui dari kadar yang semestinya, tidak juga seseorang bersikap bakhil, kikir yang berlebihan sampai akhirnya yang menjadi tanggung jawab dari nafkah tersebut pada mereka tidak tertunaikan sebagaimana yang semestinya. Kata beliau, fa inna hadhihi al-hal fiha i'tidalu khuluqil insan wa kamalu hikmatihi. Karena sesungguhnya keadaan-keadaan yang demikian merupakan sikap pertengahan atau sikap i'tidal dari akhlak manusia serta kesempurnaan hikmahnya. Haitsu qama bil wajibati wa bima yanbaghi wa tarka ma la yanbaghi. Di mana dengan bersikap pertengahan di dalam mengeluarkan harta, maka dengan itu seseorang telah menunaikan apa yang menjadi kewajiban-kewajibannya, bima wa bima yanbaghi, dan dalam perkara yang semestinya, wa tarka ma la yanbaghi, dan dia telah meninggalkan apa-apa yang tidak semestinya dalam mengeluarkan harta ini. Baik, ini yang dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap tawassut di dalam mengeluarkan harta yang dimiliki oleh seorang hamba. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa min fawaidi dzalika aidan, wa termasuk di antara faidah dalam sikap tawassut pertengahan dalam pengeluaran harta, anna fil i'tidal, wa dalam sikap pertengahan tersebut, sirrul barakah, terdapat padanya rahasia keberkahan. Wa ma'ala man iktasada, dan akibat yang didapatkan, buah yang didapatkan oleh seseorang yang bersikap pertengahan. Wa annahu, wa sikap ini, yamna'ul abda an-nadam, akan mencegah seseorang untuk terjatuh dalam an-nadam, yakni penyesalan. Fa innal musrifa fil infaq idza amlaqa wahtaja la'ibat bihi al-hasarat. Kan sungguhnya seseorang yang melampaui kadar di dalam mengeluarkan harta, apabila dia jatuh dalam kemiskinan, ya mungkin ya sebelumnya Allah luaskan hartanya, namun dia tidak perhitungkan, dia tidak memperhitungkan dalam hal pengeluaran harta. Ketika jatuh miskin, ya kehidupan dunia tidak akan lepas dari perubahan. Dan kaya ataupun miskin adalah ujian yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada manusia. Tatkala dia Allah uji dengan jatuh miskin dan dia butuh dengan harta, la'ibat bihi al-hasarat, maka penyesalan-penyesalan akan mempermainkan diri hamba tadi. Ya, kenapa dulu begini, kenapa dulu begitu? Wa ja'ala yaqulu bi lisani maqalihi aw lisani halihi ya laitani lam af'al dzalika. Sehingga jadilah ya dengan lisan maqalnya, ini dengan ucapannya, aw lisan halihi, atau dengan sikap dan keadaannya, terucap ataupun tergambar penyesalan, ya laitani lam af'al dzalik, duhai seandainya dahulu aku tidak melakukan yang demikian. Ini muncul sikap-sikap yang demikian ketika seseorang ya bersikap israf, melampaui kadar di dalam mempergunakan harta. Wa ammal muqtasid, adapun seseorang yang bersikap pertengahan, mengeluarkan harta ya sesuai dengan bimbingan syar'i dan diperhitungkan sesuai dengan kemampuan. Fa innahu la yandamu al-aqilu ala nafaqatin wada'aha fi mahalliha. Maka sesungguhnya seorang yang berakal, dia tidak akan menyesal atas suatu pengeluaran harta yang dia letakkan pada tempat yang semestinya. Wa aqama biha wajiban minal wajibati, di mana dia mengeluarkan harta itu dalam rangka untuk menegakkan kewajiban di antara sekian banyak kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan. Aw sadda biha hajatan minal hajat, atau dia keluarkan harta dalam upaya untuk menutup kebutuhan dari kebutuhan-kebutuhan yang dia hadapi. Untuk kita pahami, bahwa terkadang sebagian manusia tidak bisa memilah antara kebutuhan dengan keinginan, sehingga akhirnya dia memandang apa saja yang diinginkan itu sebagai kebutuhan, sehingga dengannya dia tidak perhitungan di dalam mengeluarkan hartanya, sehingga ketika dihadapkan pada kebutuhan ya, maka dia akan menyesal, kenapa pada sebagian harta yang semestinya saya bisa digunakan untuk menutup kebutuhan ini, saya gunakan untuk hal yang lain. Makanya diantara ahlul ilmu menyatakan, barang siapa yang mengeluarkan harta ya pada sesuatu yang dia tidak membutuhkannya, maka hampir-hampir pada kondisi dia dihadapkan pada kebutuhan, dia akan terjatuh dalam penyesalan. Maka di sini penting bagi kita sekali lagi untuk kita menggunakan ya akal kita yang dengannya Allah Subhanahu wa taala karuniakan untuk membedakan kita dari makhluk-makhluk yang menghuni bumi ini ya, untuk betul-betul memanfaatkan dari karunia Allah Subhanahu wa taala berupa harta untuk jalan kebaikan dan kemanfaatan dunia maupun akhirat kita. Kata syekh selanjutnya, fa innal mal la yuqsadu illa limithli hadhihi al-hala. Ya, sungguhnya harta tidaklah dimaksudkan kecuali ya untuk hal-hal yang demikian, kondisi-kondisi yang demikian. Jadi bagaimana ya sesuatu yang merupakan kebutuhan kita berusaha untuk menutupi dengan harta yang ada pada kita. Demikian pula dalam jalan-jalan kebaikan, maka kita berupaya untuk menyalurkan harta kita pada jalan tersebut. Kata beliau selanjutnya, wa aidan fa innal musrifa fin nafaqati la budda an yakuna mutrifan mu'tadan umuran. Sisi yang lainnya juga, bahwa seorang yang bersikap berlebih-lebihan dalam mengeluarkan harta, maka sebuah kemestian untuk dia bersikap tarafuh, yakni senangnya untuk hidup mewah, ya. Mu'tadan umuran, terbiasa dalam hal yang semisal ini. Idza ajiza anha syaqqa alaihi al-amru masyaqqatan kabirah. Wa kabura alaihi as-sabru wa thaqula alaihi hamluhu bi khilafil mu'tadil fa innahu salimun min hadhihi al-halah. Ketika dia jatuh dalam kelemahan, tidak mampu, ya, atau berubah keadaannya, maka perubahan ini menjadi sesuatu yang berat baginya, ya, urusannya menjadi berat. Kabura alaihi sabr, dia tidak mampu untuk bersabar, kesabaran menjadi sesuatu yang sangat berat. Wa thaqula alaihi hamluhu, dan dia tidak mampu untuk bersikap tabah dalam menghadapi ujian perubahan keadaan tersebut. Bi khilafil mu'tadil, berbeda halnya dengan seorang yang bersikap pertengahan. Fa innahu salimun min hadhil hal, maka dia akan selamat dari kondisi yang demikian. Jadi ketika seseorang menghadapi ujian perubahan keadaan yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mudahkan rezekinya, kemudian Allah uji dengan kesempitan, orang yang terbiasa dengan kemewahan, perubahan keadaan itu betul-betul menjadi pukulan berat. Berbeda halnya dengan seorang yang bersikap pertengahan, perubahan-perubahan keadaan itu tidak akan menjadi sesuatu yang berat dia hadapi. Kemudian kata beliau selanjutnya menutup penjelasan tentang permasalahan ini, wa aidan fa inal i'tidala fin nafaqah ahadu kismai ar-rusydi. Bahasanya bersikap pertengahan di dalam an-nafaqah, mengeluarkan harta, ini adalah salah satu, ya, di antara dua bagian sikap rusyd, sikap terbimbing. Farrusdu alladhi huwa ma'rifatu tadbirid dunya. Di mana ar-rusyd, sikap terbimbing, alladhi huwa ma'rifatu tadbirid dunya, yang mana yakni pemahaman seseorang di dalam mengatur urusan dunianya. An ya'rifa at-turuq allati yuhassiluha fiha, dia memahami, mengetahui jalan-jalan yang dengannya dia akan mendapatkan dari perkara dunia itu. Karena kita hidup di dunia ini tidak mungkin lepas dari sesuatu yang menjadi kebutuhan kita dalam kehidupan dunia ini. Maka termasuk di antara sikap rusyd, yakni sikap terbimbing, adalah bagaimana seorang, ya, mengetahui jalan-jalan yang dibenarkan dalam syariat, ya, untuk meraih perkara dunia tersebut. Ya, sebagai contoh misalnya dalam hal menempuh, ya, jalan rezeki. Apa sesungguhnya yang lebih pantas dari profesi-profesi yang ada, yang dia lebih pantas untuk menekuninya sesuai dengan keahlian yang ada pada dirinya. Fayaslukun nafi'a minha, maka dia berusaha untuk menempuh jalan yang bermanfaat, ya, dari jalan-jalan untuk menghasilkan harta. Ini di satu sisi dalam upaya untuk mendapatkan harta. Thumma idza hasalat, kemudian jika telah terwujud, tercapai ya, dalam hal dunia ini, ya. Arafa kaifa yasrifuha wa yabzuluha. Dia memahami bagaimana cara untuk mempergunakan dan mencurahkan harta tersebut dalam hal yang bermanfaat. Wa ilmu tadbiri minal ulumin nafi'ah dinan wa dunyan wa syara'an wa aklan. Dan ilmu tentang bagaimana mengatur urusan yang dihadapi oleh seorang, ya, ini termasuk diantara ilmu-ilmu yang bermanfaat baik dalam urusan diniyah, dalam urusan agama, maupun dalam urusan dunia, dalam perkara yang tinjauan secara syar'i maupun secara akal, sehingga hidup seseorang akan terarah, ya, dipikirkan apa yang akan dia tempuh, ya, tidak dengan prinsip dipikir sambil jalan, ya, nanti terserah ketemunya bagaimana. Tidak demikian, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita akal, sekali lagi, untuk kita bisa, ya, menimbang jalan-jalan yang bermanfaat yang akan menghasilkan yang terbaik. Wallahu taala alam. Ini yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.